Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyakum ajmain. Ngelajengaken pembahasan doa-doa salat jenazah. Alhamdulillah sampun kita rampungi pembahasan doa pertama saking pinten-pinten doa jenazah. Lan kita badhe ningali doa ingkang nomor kalih ingkang dipun sebutaken dening para ulama. Dipun sebutakan dening An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim Al-Ashali an Abihi wa Abuhu Sahabiyun radhiyallahu anhum anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah faqala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa khaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Apal? Napa mbene mireng malah? Nggih, nembe mireng niki nggih. Dipun sebutaken hadirin hadirakumullah hadis saking sahabat Abu Hurairah Abu Qatadah Abu Ibrahim Al-Ashali an Abi radhiyallahu anhum. Nggih, tetes riwayat niki saking pinten-pinten sahabat. Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Ibrahim radhiyallahu anhum ajma'in. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalla ala janazah. Satemene Nabi nyolati jenazah. Satemene Nabi nyolati jenazah. Faqala mongko Nabi alaihi salatu wassalam donga. Nggih, donga. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ghfir, ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten li hayyina. Nggih, sedaya tiang-tiang ingkang gesang. Pripun iki? Hayi, hayun. Urip nggih. Allahumma ghfir, ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang gesang. Hayyina. Nane kula njenengan nggih. Berarti terjemahe dalam sedoyo kulon jenengan. Allahumma firli hayina, ya Allah, mugi panjenengan maringi pamuntan dumateng tiang-tiang ingkang gesang saking kita sedoyo. Ngeten nggih. Wa mayyitina. Lan ya Allah, mugi panjenengan maringi pamuntan dumateng tiang-tiang ingkang sampun pejah saking kita sedoyo. Iki sedoyo muslimin nggih. Sing urip niki nggih muslimin. Sing pun sami sedah niki nggih sinten? Muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang gesang saking kita sedaya lan tiang-tiang ingkang sampun pejah saking kita sedaya. Pun sakit dipahami ngerti nggih. Jadi niki doa umum berarti nggih. Niki doa umum. Mboten terarah khusus nggih sinten? Si mayit. Berarti sanese nggih disuwunaken supados pikantuk pangapunten. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang gesang saking kita sedaya lan mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedak saking kita sedaya. Pun pas dereng diterjemah bahasa Jawa ini. Nah. Terjemah Jawa ini pun pas nih. Nek terjemah Indonesia ini apa nih? Berarti pun pas lah. Allahumma ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang gesang saking kita sedaya lan tiang-tiang ingkang sampun pecah saking kita sedaya. Tatos doa niki diarahaken ke umum. Nggih, muslimin secara umum. Sami kalian Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mirip kan? Lah nggih, sing urip sing mati kabeh dijalukaken pangapura. Pun wa syahidina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Wasyahidina. Lan ya Allah mugi panjenengan maringi pangapunten ngatofe teng ajeng nggih. Dumateng syahidina. Napa syahidina? Teng riku dinawani napa? Hah? Nggih, syahid. Senes yang enggak ada sing layat senes. Syahidina niku mboten musafir. Sebab ghaibina mangke dimaknani musafir. Jadi sing wonten teng riki sing mboten sek kesah ngoten niku. Senes wasyahidina niki tegese tiang-tiang sing mboten sek kesah, sing hadir, sing onten, sing anak teng riki. Jenengan salat jenazah teng petanaan. Nggih, jenengan salat jenazah teng petanaan. Nggih niki sekalian mangke wonten penyuwunan saking keluarga Pak Prayit putrane Nilar Abdurrahman rahimahullah. Oh dalu, dalem. Abdurrahman sing biasa kadang ngaos bapake saben dinten ngaos teng mriki, jejere Pak Turino. Pak Prayit putrane Nilar. Wong dalu jam 09.00 lan iki mangke kula jenengan disuwuni kan nyolati jenazahe mangke teng Gang Pelem. Klinik Ngaler. Nggih niki mangke insyaallah bareng-bareng mawon. Nggih. Lah nggih kula jenengan nyolati jenazah teng petanahan sing teng petanahan niku jenenge syahidina. Mboten sek kisah. Boten sek musafir maknane ngaten niku. Sing mukim, sing onten teng daerah niku diistilahkan apa? Syahidina, sing hadir boten sek napa niku? Sek musafir. Nggih, sing nekseni. Sing onten lah. Bahasa kula jenengane. Sing onten. Wasyahidina wa ghaibina lan nggih sinten ghaib sing mau syahid hadir sing niki ghaib sing sek musafir maknane musafir ghaib sing boten keton sing boten nonton lah sing segelungan mereka mungkin nonton sing teng Jakarta nonton sing teng Jogja nonton sing teng Bali teng Mudi niku ghaibina maknane nggih ghaib sekoran anak segelunga sek musafir nggih wa ghaibina nggih wa syahidina wa ghaibina. Salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajengaken dongane wasakhirina lan nggih sinten bocah-bocah cilike kita sedoyo lare-lare alit saking kita sedoyo wakabirina lan tiang-tiang ingkang ageng saking kita sedoyo wa dzakarina lan tiang-tiang ingkang jaler saking kita sedoyo wa unsana lan tiang-tiang ingkang estri saking kita sedoyo. Jadi kabeh dijalukaken pangapuran iki. Saking sing urip, sing mati, sing boten lelungan, sing hadir nggih. Sing sek lelungan nggih dijalukaken pangapura. Sing niku tasih bocah. Nah, bocah niku kan mboten duwe dosa nggih. Kok dijalukaken pangapura pripun iki? Iskal niki jenenge. Kan bocah mboten duwe dosa nggih. Sohir kan iku kan boten duwe dosa. Al Imam Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar Al Makki rahimahullah, ad-du'a fi haqqis saghir li raf'id darajat. Dadi nek niku wonten doa sing diarahaken nggih bocah cilik wau, niku tujuane supaya diangkat derajate. Supaya diangkat napane? Derajate. Sebab nek dosa mboten kan, wong tesi bocah nggih. Supaya diangkat apa nih? Derajati. Wasohirina, wakabirina. Dan yang ngomong tua sih, akeh nggih dosanya nggih. Dosa tok. Ibuatan lah. Gimana nih keumuman wong sing tua niku kan dosa niki, dosa niki. Nek kasi bocah kan buatan. Dan niku wau, timun ketika akan deneng. Kala Ibnu Hajar Al-Makki, rahimahullah, ad-du'a fi haqqi sohir, li raf'i darajat. Li raf'i ad-darajat. Supaya diangkat napa ne? Derajate. Supaya diangkat derajate. Wa kabirina wa zakarina wa un sana. Sing cilik, sing gede, tua, sing lanang, sing wadon. Kok lengkap temen kecakup kabeh nggih niki donga sing main niku kaya niku sing donga sing bagus sing apik ya dawa ya mencakup ya niki salah sing lain bukti tiang niku demen maring Allah nek njaluk suwe nek njaluk maring Allah niku le njaluk suwe dawa rinci ini warna-warna sing dijaluk mboten masalah nek sing dijaluki wong bosen wong niku ini nek Allah taala sing dijaluki niku seneng nggih niki tanda bukti nek tiange niki seneng maring Allah seneng munajat maring Allah seneng napa niku berkomunikasi kalian sinten Allah azza wa jalla. Kepripun? Jaluk maring Allah. Lah wong jenengan mboten jaluk malah dumai jenengan. Berarti sombong sampean. Wong jane ya butuh ning ora gelem jaluk. Nah, keterangan jenengan apa? Gendongan iku rinci detail ngedawa nggih sebab nalikane tiyang niku ndongan niku kan sekomunikasi kalian sinten sehubungan kalian sinten Allah anna tatwil yudhiru fihi tafsil fa anta muttasil billah fi du'a jenengan nalikane ndonga niku sek napa hubungan dan terus dawane jenengan nalikane ndonga nggih sing niki disebut sing niki disebut sing niki disebut sing niki disebut niki dadi bukti nek njenengan demen munajat kalian sinten nggih lan donga-dongane nabi niku detil-detil walaupun nonton nggih doa sabu jagat napa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan istilahnya apa doa jauh syafaat. Ya, pancen cendek ning isine niku napa? Napa niku napa sing dimaksud Pak Rahmat? Nek ningali donga-dongane Nabi alaihi salatu wassalam. Niku detil-detil. Contoh. Allahumma firli dzambi kullihi dikihi wa jillihi wa sarrihi wa alaniyatihi wa awalihi akhiri Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhratu wa ma asratu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni Allahumma firli jaddi hasli khatai amadi kul detil detil ngaten niku nggih niki contoh-contoh doa ad-du'a mukhul ibadah mboten sahih niku sing sohe niku doa wal ibadah. Wal ibadah. Intisari. Allah di sohe insyaallah doa wal ibadah. Kita kese intine wong donga niku sek napa? Sek nyambung kalian Allah, sek komunikasi kalian sinten Allah, sek munajat kalian Allah. Nek jenengan seneng munajat kalian Allah, dongane napa? Lah wong jenengan nek ketemu kekasih be ngomongnya suwe, dawa niki, ngomong niki, ngomong niki, ngomong niki. Ngene wae. Sedela kan ya ora pantes wong ketemu karo kekasih sedela. Ora pas ngaten nggih. Pripun? Lagi tergantung umpan papan. Gak enak jenengan donga dewek suwe jenengan. Oh, lagi petang saya ikut tiang ini kuau, gak? Gak. Jadi umpan papan lah. Sing risi sinten? Donga jamaah, bareng-bareng. Napa sing donga napa sing sini maksud tu? Langi mboten masruk dongane iku. Zikir jama'i, doa jama'i mboten masruk. Niki donga dhewek teng wektu wengi misale julungan suwe. Nah niki masruk sing ngene. Enek niku zikir jama'ah, donga jama'ah bareng-bareng. Niki mboten masruk sing ngene. Paham? Lah niku umpan papan wae niki nggih. Terus selain itu yang niku seneng maring Allah, donga suwe, niku mboten masalah. Bahkan detil nggih, sing niki dijaluk, sing niki dijaluk, sing niki dijaluk. Kados niki wau niku. Nggih, kados niki hadis sing wau niku. Nggih, sing lanang, sing wadon, sing gede, sing cilik. Kan disebut kabeh niku. Sing tek, sing hadir, sing mboten hadir, sing sek. Niki tungakna kabeh ngaten niku. Lah niki dilambai dening Nabi alaihi salatu wasalam nalikane salat napa? Jenazah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa sahidina wa ghaibina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini kan nek ngangge bahasa sing singkat kan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina kan pun kan sing sahid sing haim nggih pun kan ajane kan ning Nabi alaihi salatu wasallam napa ngrinci detil ngaten niku nggih detil sebab sekomunikasi kalian sinten Allah, sekhubungan kalian Allah azza wajalla. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Pun dikengkringi nggih. Tetes sing disunaken pangapura niki wong sing urip, sing mati, sing anak hadir, sing sekesah lelungan, sing cilik. Nggih wau nek cilik niku kok dijalukna. Lah hak bocah cilik ditungaka kan niku supaya derajatin apa? Munggah. Wa kabirina. Nggih. Kabir, napa kabir? Nggih, gede tua. Zakarina. Lanang, wa unsana. Waton. Allahumma man ahyaitahu minna? Man ahyaitahu minna? Fa ahyihi 'alal Islam. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, tiang ingkang panjenengan paringi gesang saking kita sedoyo, fa ahyihi 'alal Islam. Monggo ya Allah mugi panjenengan maringi gesang dumateng tiang niki gesang 'alal Islam. Kesang halal Islam. Fa ahyihi alal Islam. Gitu to sing napa wau? Sing onten sing tes urip disuwunaken dumateng Allah taala supaya sing urip-urip niki tetep urip nang kahanan apa? Islam. Istiqomah alal Islam. Tamasuk kalian Islam. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, tiang ingkang panjenengan paringi gesang di antara kita. Berarti wong sing urip seniki lah ngaten niku. Fa ahyihi, monggo ya Allah mugi panjenengan maringi gesang dumateng tiang niku wau gesang ngalal Islam. Mboten ngalal kufri, mboten ala nifak, mboten ala syirki, ning ngalal Islam. Tegese disuwunaken tiang-tiang sing wonten sing urip-urip niki wau supados nglampahi agama niki. Supados nglampahi syariat niki, supados nglampahi amalan-amalan Islam niki. Wa man tawaffaitahu minna, lan ya Allah tiang ingkang tawaffaitah, tiang ingkang jenengan paringi pejah. Ngaten nggih. Tawaffaitah tiang ingkang jenengan mejahi nggih. Paringi pejah apa mejahi? Hah? Pejahi. Kurang anu nggih, kene paringi pejah nggih. Men manten halus mbok ya niku sampe pun. Ingkang panjenengan pejahi ngaten. Lah nek sing wau gesangi ngaten. Paringi gesang, paringi pecah. Pas mboten kira-kira? Lagi ha? Kurang srek. Nggih mangga, kula nyuwun sing srek napa? Wong niki proses niki. Proses diparingi pecah dening Allah ngaten niku. Senes sing pun pecah senes. Lah nggih urip terus dipejahi, ngaten niku lho. Urip terus diparingi pejah dening Allah, proses kematian ngaten niku nggih. Nggih, kula bali-bali. Wa man tawaffaitahu minna, lan tiang ingkang jenengan paringi pejah tiang niki saking kita sedaya. Pun niku fatawaffahu alal iman. Monggo ya Allah mugi panjenengan maringi pejah tiang niki alal iman. Jadi nek pejah niku pejahe niku alal iman. Nek urip uripe niku alal Islam wau. Sing pada urip, sing boten dipejahi dening Allah, sing boten diparingi pejah dening Allah taala, niku uripe niku alal alal Islam. Lah tiang sing diparingi pejah dening Allah taala dipun paringi pejah dening Allah taala alal iman. Nggih, pejahe gawa iman. Nek uripe uripe nalal Islam. Bot? Allahumma Allahumma la tahrimna ajroh. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, la tahrimna ajrah. La tahrimna ajrah. Allahumma la tahrimna ajrah. Kita tinggali makna Allahumma la tahrimna ajrah. Dipun sebutakan makna Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah mugi panjenengan ampun utawi boten ngalang-alangi kita sedaya ajrah ganjaranipun. Oke, tenggeriku diterjemahkan apa bahasa Indonesia ini? Oke. ngalang-alangi. La tahrimna ajrah. Ya Allah, mugi panjenengan boten ngalang-alangi kita sedaya angsal ganjaranipun. La tahrimna ajrah. Kita tingali penjelasan makna Allahumma la tahrimna ajrah. Allahumma la tahrimna ajrah. Tenggeriki dipun sebutaken dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kalian kanti kaitan dipun kalian makna la tahrimna ajrah. Allahumma la tahrimna ajrah. La tahrimna ajrah yakni bis salati alai. Ya Allah, mugi panjenengan boten ngalang-alangi kita sedaya ganjaranipun. Tegese, ya Allah, mugi panjenengan boten ngalang-alangi ganjaran salat ingkang kita sedaya lampahi. Sekedhe pahami? Oke, nalikane kula njenengan salat jenazah. Nggih. Kan wonten nilai nek. Wonten apa nek? Nilai nek. Lah. Kula njenengan teng sejurne salat jenazah niki nyuwun dumateng Allah Taala supados ganjaran salate kula njenengan nalikane nyolati jenazah niki mboten dialang-alangi ganjarane. Sing salat. Yakni bis salati alai. Penjelasan salajengipun ngaten. Li'annal insana yujaru bis salati alal mayyit. Sebab wong dinei ganjaran kelawan nyolati mayit. Nggih, kados sing sampun kita sebutaken. Nggih, sing teka teng omahe terus dheweke nyolati angsal se qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan. Tiang sing uliyah layat niku tekan dikubur falahu qiratun. Monggo dheweke ulih rong qirat. Dan iki nyuwun dumateng Allah Taala supados ganjaran nyolati jenazah niki nggih, ganjaran nyolati jenazah lan ganjaran ngetutaken jenazah niki mboten di alang-alangi dening sinten. Allah. Niki makna Allahumma la tahrimna ajrah. Wa kadzalika aidan. Tereng mandek tuking niki. Wa kadzalika aidan. Ajrun akhar. Lan kaya mengkono uga ganjaran liyane. Ganjaran liyane nggih sinten? Lil musab. Nggih wong sing kenging musibah. Nggih sinten? Nggih tiyang ingkang ketaman musibah bihadal mayyit. Nggih. Lah nggih. Berarti nek niku tes duwe bapak, bapake, nek niku duwe anak, anake, nek niku duwe bojo, bojone, nek niku duwe paman, berarti pamane. Tiang sing kenging napa? Musibah. Nggih kan sedih. Susah. Pisah kan niku kan? Nonton kesedihan, nonton kesusahan. Yujar aidon. Keluarga niki tiang sing kenging musibah niki di uga diganjar ala sabri. Sebab sabare. Sebab napane? Sabare nalikane ngadepi musibah. Terus makna Allahumma la tahrimna ajrohu. Niki ngandung makna kali. Ya Allah, mugi panjenengan boten ngalang-alangi ganjaranipun. Tegese ganjarane wong sing nyolati. sebab wong sing nyolati jenazah niku yukjar, diganjar sebab nyolati. Lan nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados Allah Ta'ala niku mboten ngalang-alangi ganjarane tiang sing kenging musibah. Sebab tiang sing kenging musibah, musibah niku nggih yukjar, diganjar kelawan kesabaran. Nah, disunahkan maring Allah Ta'ala supados Allah Ta'ala mboten apa? Ngalang-alangi. Nggih, peparinge Allah, nek Allah ngersakaken Allah paring, nek Allah mboten ngersakaken Allah mboten apa? Mulane disuwun supados ampun ditahan, ampun dialang-alangi, men diwena. Perlu disuwun. Allahumma la tahrim, Allahumma la tahrim. Napa? Allahumma la tahrimna, Allahumma la tahrimna ajra. Supados diparingaken dening Allah Ta'ala. Sebab niku kan hak sinten? Maringi hak sinten? Allah insya'a maringi. Nek Allah Ta'ala niku ngersakaken Allah maringi, nek Allah Ta'ala mboten ngersakaken Allah nahan. Mulane disuwun supados ampun di supados diparingaken. Paham? Disuwun, disuwun supados mboten dialang-alangi dening Allah ganjaran. Ganjarane sinten? Wong sing nyolati lan ganjarane tiang sing kenging musibah. Napa tiang sing kenging musibah angsal ganjaran? Angsal ganjaran kelawan sebab sabare. Wong kenang musibah sabar niku angsal ganjaran. Apa bae niku bisa dadi ganjaran? Bun, cobi napa sing boten bisa dadi ganjaran? Sing kula jenengan ngrasakaken kepenak. Nikmat-nikmat niku dadi ganjaran? Nek syukur nggih. Sing niku mboten ngepenakaken. Sing rekasa-rekasa nggih musibah-musibah niku nggih bisa dadi napa? Ganjaran. Nek sabar. Bisa dadi dosa mboten loro-lorone? Bisa dadi dosa. Nalikane pikantuk nikmat-nikmat mboten disyukuri, nalikane angsal musibah mboten di sabari. Lagi kena musibah tersulak. Dosa mboten? Dosa. Angsal nikmat nggih maksiat. Dosa mboten? Dadi nek wong mukmin niku jane main kabeh asline. Nek oleh nikmat syukur, nek oleh musibah sabar. Ganjaran tok. Nggih, dadi kejadian apa mawon niku nek dilakoni dening tiyang mukmin sing bener-bener mukmin niki dadi ganjaran kabeh. Nggih kan? Napa niku sing enak-enak, napa sing niku mboten enak, napa niku sing nikmat, napa niku sing musibah. Niku bisa dadi nilai ganjaran kabeh. Kepripun? Abot. Nggih. Abot temen nggih. Mboten maju nggih mriki nggih. Oh, napa nggih? Nggih. Seniki abot, abot ngadepi musibah apa abot ngadepi nikmat? Bocah nom jawabane abot ngadepi nikmat. Sing tua sih mbah niki bocah nom niki sebab mungkin sahwate nyun sewu nggih, mungkin emosine, mungkin karepe nggih. Wong sing nom sih boleh nikmat yang gugulang-gulang kan ngaten niku keumumane. Nek bocah-bocah nom niku oleh nikmat niku durung mikir akhirat. Mumpung urusan niki urusan sini ku maksiat. Mulane jawabane pas Pak Juan iki lho nggih. Nggih jawabane abot nek kulih napa? Nikmat. Sebab nek kulih musibah lebih gampang. Mung gari nahan cok. Jebret kaya musibah, nyun sewu, bojone ninggal misalnya. Lagi ditahan tok kan rampung. Ini nek nikmat, cukup ditahan-tahan tok. Lah jenengan nangsal nikmat dunia ditahan-tahan malah dadi musibah mangke. Dadi dosa nggih. Nggih, sing kudune diinfakaken, sing kudune digunakaken nggih ketaatan-ketaatan, niki mboten digunakaken nggih. Taatan. Mulane bener nika jawabane. Lebih abot napa? Lebih abot napa? Nek ulih nikmat. Ning mungkin teng salah satu lepun tiang sanes lebih enteng nek kulih nikmat sebab wonge mungkin loman wonge niku kepenakan wonge niku gampang mensyukuri nikmat ning nek kulih musibah agak madan berat gini iki tergantung situasi kondisine tiang lagi setunggal tiang kalian sanes niki kadang-kadang mboten sami nggih mboten sami nggih ananging intine jane kejadian apa mawon teng dunya niki nek di sadari niku saged angsal dajalan. Nggih, ngaten niku. Wala tahrimna ajrahu. Wala tahrimna ajrahu. Wala tudillana wala tudillana ba'dahu. Wala tudillana ba'dahu. Wonten tambahan mboten? Allahumma la tahrimna ajrah wala tudillana nggih. Leres? Teng mriki wonten wala tahrimna ajrah wala taftinna ba'da. Beda lafadz nggih. Wala taftinna ba'da. Nek sing teng mriku lho wala wala tudillana ba'da. Benten lafad. Nggih. Insyaallah maknane sing mboten atuh. Wala tudillana ba'da lan ya Allah. Mugi panjenengan mboten nyesataken kita sedaya sak sampunipun sedane tiyang niki. Wala tudillana ba'dahu. Wala tudillana ba'dahu. La tudillana ba'da ay la tudillana an dinina ba'da. Tegese ya Allah, mugi panjenengan mboten nyesataken kita sedaya saking agama kita sedaya sak samunipun sedane tiyang niki. Sampun apa? Wong nek tes urip. Wong nek tesin apa? Urip. Niki mboten aman saking kesesatan. Mboten saged aman saking fitnah. Mboten aman saking penyimpangan. Terus nek mun mati niku pun mboten sing pun uli hidayah nggih mboten dadi sesat. Sing pun sesat nggih ora uli hidayah. Nggih mun mati sih. Nek wong niku tesi urip niki terancam. Paham? Tesi wonten kemungkinan-kemungkinan menceng, nyimpang, nggih, sesat. Nggih, pinten-pinten kemungkinan tesi mungkin sebab dereng mati. Tesi bisa molak-malik. Tesi bisa abang, tesi bisa ijo. Nggih, tesi bisa dadi wong kafir sebab disesatakan dening Allah. Nggih, bisa tetap dadi wong mukmin nganti mati, bisa dadi munafik, bisa dadi musyrik, bisa dadi bisa berubah-berubah. Mulane perlu disuwun. Wala tudillana ba'da. Lan ya Allah, mugi panjenengan boten nyesataken kita sedaya sak sampunipun ninggale tiang niki. Wala tudillana ba'da. Teng lafadz sanes wala taftinna. Samilah. fitnah, sesat. Nggih. Niki gambaran pilih menungsa niku nek durung menturu weh. Nek roh niku tesi teng jero, niki tesi dihadapkan pirang-pirang problem urusan agama nggih. Bisa mulak-malik, bisa berubah, bisa sesat, bisa keliru, bisa nyimpang. Mila sekeng menika perlu disuwun la taftinna ba'dah utawi wala tudillana ba'dah. Nggih, sebagian ulama hadirin hadzakumullah nyebutaken doa niki. Niki diwaca sederenge doa sing wingi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dadi niki riyin. Nggih. Kan Allah Akbar Al-Fatihah. Allah Akbar selawat. Allah Akbar. Sebagian ulama nyebutaken doa umum niki terus makanya doa khusus. Terus sekali-kali diwaca teng setunggal nggon niku saged. Niki dipunterangaken dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nggih, niki doa umum kan? Ini kan doa mboten khusus nggih mayit kan? Niki doa sing sifatnya apa? Umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'da. Niki doa umum. Nah, terus mangke disambung doa sing terus mangke wonten malih penjelasan saking ulama. Neng jenengan, kulon jenengan, sholat jenazah yang mboten mung patang takbiran. Bisa lima, bisa enam. Berarti, Allah Akbar, Al-Fatihah, Allah Akbar, sholawat, Allah Akbar, doa niki, Allah Akbar, doa Allahumma firlahu. Terus pakai Allah Akbar malih. Terus apa? Onten doa malih. Ngeten kok gue. Jenengan rin tumut mboten salat jenazah niku wonten sing sangang takbiran. Oh mboten mangkat jenengan. Nggih, dhato sasamunipun takbir sing nomor 4 niki saged ndonga. Tes wonten doa. Ini diantara doa ingkang bagus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabujakan. Kepribun? Tunggal setunggal di bulan baleni. Bulan balen, maksudnya teng rok takbir niki, takbir niki tak? Setunggal takbir ngantos swing tigo. Wallah alam. Wallah alam. Nek di bulan baleni. Sebab sebagian ulama maringi penjelasan, solat jenazah niku solat sing pendek sifatnya. Solat sing cendek-cendek ngantos sebagian ulama maringi penjelasan saking cendeke salame pisan. Gini ku mangke tek pembahasan masalah salam. Wallah alam, kula dereng ngertos nek Allahumma firlahu warhamhu bulan baleni wallah alam. Nggih. Nek niki wau wonten penjelasan, nggih. Terus Allahumma fir li hayyina niki doa umum. Terus mangke Allahumma firlahu nggih. Utawi wau nek kula njenengan salat jenazah takbiran niku luwih sekang patang takbiran. Niki doa pertama mangke doa sing kedua Allahumma fir lahu sakit wallah alam. Nggih niki semina malih disuwun nggih dening keluarga Pak Prayit tulun jenengan kan nyolati jenazahipun Turahman rahimahullah teng Pelem nggih. Nggih klinik Ngaler seniki mawon mangga bareng-bareng insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanallah.